من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Terakhir yang kita bahas yaitu tentang puasa Arafah bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah. Terdapat khilaf di antara para ulama. Dan yang rajih wallahu taala alam bahwa mustahab bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah dari pembahasan di awal dari puasa-puasa sunnah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukaffiru sana al-madhiyah wal baqiyah. Dan di sini umum baik bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah atau yang tidak wukuf di Arafah. Sedangkan hadis yang kita baca, yang hadis larangan tentang puasa yaumu Arafah bi Arafah, sanadnya lemah. Hadis Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Hadis sanadnya lemah, wallahu taala alam. Sedangkan hadis Ummu Fadl bin Harith itu fi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menafikan sunnahnya puasa Arafah bagi mereka yang wukuf di Arafah. Qala rahimahullahu taala, عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة باللفظ لا صام ولا أفطر. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم la shoma man shoma al-abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Hadis muttafaqun alaih. Wal muslim an Abi Qatadah bil lafdz la shoma wa la aftar. La shoma wa la aftar yaitu tidak puasa dan juga tidak berbuka. Dan mananya di sini la soma wala aftar yaitu dia tidak memperoleh pahala puasa. karena puasanya tidak sesuai dengan syariat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la soma wa la aftar. Dan tidak pula ia pernah berbuka, karena dia berpuasa terus menerus. Nah, dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Amr bin Aus, ini yang berkaitan tentang hukum puasa ad-dahr. Puasa terus menerus. Sebagaimana yang telah kita lewati bahwa tidak boleh seseorang untuk berpuasa di dua hari raya, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tidak boleh seseorang untuk berpuasa fi ayyami tasyrik, karena hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkecuali bagi mereka yang sedang haji tidak mendapatkan hewan hadyu, hewan sembelihan, maka boleh baginya untuk berpuasa sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di mana Nabi SAW memberikan keringanan bagi mereka yang tidak mendapatkan hadyu untuk berpuasa fi ayyami tasyrik. Dalam puasa dahar di sini, kalau memang dia berpuasanya itu Idul Fitri dia berpuasa, Idul Adha dia berpuasa, ayyamu tasyrik dia tidak dalam keadaan haji, dia berpuasa, maka ini jelas bahwa muharram. Jelas ini muharram. Karena itu dia berpuasa yang di mana puasa dua hari raya pun ikut berpuasa, yakni ikut dia laksanakan serta dia melaksanakannya. Ini jelas muharram. Yang menjadi khilaf di antara para ulama yang di mana dia berpuasa sedangkan puasa Idul Fitri dan Idul Adhanya dia tidak berpuasa. Ayyamu tasyrik juga dia tidak berpuasa. Ini yang menjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Dalam hadis yang kita baca, hadis Abdullah bin Amr bin Aus, yang di mana Abdullah bin Amr bin Aus dia mempunyai kekuatan untuk berpuasa. Berpuasa terus. Sebagaimana dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Abdullah bin Amr bin Aus dia mengatakan, wallahi la asumman an-nahar wa la akumman al-lail ma ishtu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Aus, apakah engkau mengatakan wallahi la asumman an-nahar wa la asumman al-lail ma ishtu, dan dijawab oleh Abdullah bin Amr bin Aus, dia mengatakan qad qultuhu, sungguh aku telah mengatakannya ya Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Aus, fa innaka la tastati'u dhalik, sesungguhnya engkau tidak akan mampu. Kemudian Nabi menyarankan kepada Abdullah bin Amr bin Aus dengan mengatakan, fasum wa aftir, berpuasalah dan berbukalah. Yani sehari berpuasa, sehari berbuka. Waqum wa nam, tidurlah, kemudian salat malamlah. Wasum minasyahri thalathata ayyam, fa innal hasanata bi ashri amsalha, dan berpuasalah dalam satu bulan 3 hari. karena kebaikan itu dilipatgandakan menjadi 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu shiyamid dahr, itu seperti seseorang berpuasa 1 tahun penuh. Qultu, kemudian Abdullah bin Amr bin Aus dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la utiku afdal min dzalik." Ya Rasulullah, aku bisa melaksanakan seperti itu. Lebih baik dari itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Fasum yauman wa aftir yauman." Berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengatakan, "Inni la utiku afdala min dzalik." Ya Rasulullah, saya sanggup untuk melaksanakan lebih dari itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi dengan mengatakan, "Fasum yauman wa aftir yauman." Berpuasalah 1 hari, berbukalah 1 hari. Wa dzalika syiamu Daud alaihi salam. Dan itu adalah merupakan puasanya Daud alaihi salam. Dan Nabi mengatakan, "Wa huwa afdalus syiam." Dan itu adalah merupakan sebaik-baiknya berpuasa. Afdalnya berpuasa. Ini puasa sunnah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Inni la utiku afdala min dalik." Ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La afdala min dalik." Tidak ada afdal yang lebih dari itu. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baiknya puasa yaitu puasanya Daud alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam riwayat yang lain yang di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna ahabba siyam ila Allah siyam Daud alaihi salam." Sesungguhnya puasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini dalil juga menunjukkan bahwa puasa Daud adalah merupakan min afdalis siyam. Dan dikatakan oleh Nabi SAW mengatakan, "La afdala min dalik." Bahkan Abdullah bin Amr bin As ketika dia sudah lanjut usia, beliau menyesali kenapa tidak mengambil rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan puasa Daud alaihissalatu wassalam. Dengan ini yang raja wallahu ta'ala alam bahwa hukum puasa terus menerus bahwa muharram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan muharram, ada yang mengatakan sunnah. Dan yang raja wallahu ta'ala alam sebagaimana dikatakan oleh al-allamah Syaikhul Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa muharram. Dan dalil yang menunjukkan bahwa puasa terus menerus itu muharram, Nabi SAW dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW qala, "Man shoma ad-dahr dhayyiqat 'alayhi jahannam hakadha." Dan kemudian Nabi SAW menggenggam tangannya. Nabi SAW mengatakan, sebagaimana dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man shoma ad-dahr," barang siapa yang berpuasa dahr terus menerus, "dhayyiqat 'alaihi jahannam hakada," maka neraka jahannam akan menghimpitnya. Makna dari dhayyiqat di sini, ada ulama mengatakan dia terbebas dari api neraka sehingga hukumnya sunnah bagi mereka yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan dalil bahwa dia akan dihimpit oleh neraka jahannam. Karena Nabi SAW mempraktekan mengepal tangannya. Ini adalah merupakan ancaman yang keras mereka yang berpuasa Adar. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang kita baca bahwa mereka yang melaksanakan puasa Adar, la soma man soma al-abad. Tidak ada puasa bagi mereka yang berpuasa selamanya. Ya, ini puasanya percuma. Bahkan Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimatullahi taala alaihi mengatakan, la di sini la nafiyah, meniadakan. Yani dia berpuasa yang di mana dia berpuasa terus. Sehingga Nabi mengatakan la shoma man shoma al-abad. Naam. Dan berpuasa dengan puasa terus menerus di sini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Abu Darda, ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda melihat istrinya tidak berhias, sehingga istrinya mengadu kepada Salman radhiyallahu taala anhuma dengan mengatakan bahwa suamiku seperti tidak ada raghbah, keinginan. Dia selalu berpuasa dan tiap hari qiyamul lail. Kemudian ketika Salman datangnya Abu Darda, kemudian dihidangkan makanan dan Abu Darda mempersilahkan kepada Salman untuk makan, sedangkan Abu Darda tidak makan. Dan Salman mengatakan, saya tidak akan makan kecuali engkau akan memakan juga. Kemudian dua-duanya ikut makan. Kemudian ketika Abu Darda, dia tidak tidur, laksanakan qiyamul lail. Kemudian Salman mengatakan kepada Abu Darda, tidurlah. Kemudian ketika tidur, tengah malam, kedua-duanya bangun, laksanakan qiyamul lail. Kemudian Salman menasihati kepada Abu Darda dengan mengatakan, inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa. Sesungguhnya untuk Rabbmu itu ada haknya, untuk dirimu itu adalah ada haknya, dan untuk keluargamu itu ada haknya. Dan syahid bahwa ketika Salman mengatakan hal ini kepada Abu Darda, kemudian menceritakan kepada Nabi SAW, kemudian dan Abu Darda mengatakan kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan shadaqa Salman, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Salman, bahwa sesungguhnya diri seseorang itu ada hak dan tubuhnya juga perlu istirahat. Seseorang yang berpuasa terus menerus. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan la afdal min dhalik, tidak ada yang afdal dari puasa Daud. Apa yang dan puasa Daud yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan mengatakan la afdal min dhalik. Sehingga larangan seseorang untuk berpuasa Adar itu jelas. Nabi SAW menafikan, mengatakan la soma man soma al-abad. Wallahu ta'ala alam. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Babul i'tikaf wa qiyam Ramadan. Bab i'tikaf dan juga qiyam Ramadan. Di sini Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaih akan menyebutkan hadis-hadis tentang qiyam Ramadan dan juga hadis-hadis tentang i'tikaf. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan, imanan dengan keimanan, yaitu mempercayai dengan janji Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan qiyamul lail, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seseorang yang melaksanakan qiyamul lail dengan keimanan wahtisaban. Wahtisaban di sini itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ughfiru lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini keutamaan tentang qiyamul lail, terutama pada bulan Ramadan. Dan fadilahnya sebagaimana yang kita baca, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan dalam melaksanakan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail, bahwa min asbab maghfirah az-dzunub, termasuk dari sebab-sebab diampuni dosa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan sekalian dengan salat tarawih. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah, mustahab. Dan salat tarawih di sini dinamakan salat tarawih sebagaimana dikatakan oleh para ulama, juga dikatakan oleh Allama Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi, sumiyat at-tarawih karena para salafus saleh mereka melaksanakan qiyamul lail, memanjangkan ketika berdiri, memanjangkan ketika ruku', memanjangkan ketika sujud. Ketika sudah salat 4 rakaat mereka beristirahat. Setelah melaksanakan 4 rakaat mereka beristirahat. Setiap 4 rakaat mereka istirahat. Dan ini dinamakan salat at-tarawih. Dan salat tarawih itu qiyamul lail, karena dilakukan pada waktu malam hari. Penamaan tarawih tadi sebagaimana kita sebutkan. Karena dalam hadis di sini sebutkan man qama Ramadan. Ini melaksanakan qiyamul lail. Dan tarawih di sini itu yastarihun, beristirahat. Istirahat bahasa Indonesia, yang bahasa kita bahasa Indonesia, itu asalnya bahasa Arab. Istirahah. Diambil oleh bahasa Indonesia menjadi istirahat. Asalnya bahasa Arab istirahah. Nah, sehingga tarawih di sini yaitu para salafus salihum yastarihun baina kulli taslimatain. Nah, sama seperti penamaan salat tahiyatul masjid. Dalam hadis sebutkan tidak ada penamaan tahiyatul masjid. Artinya tahiyatul masjid itu adalah menghormati masjid. Sebelum kita duduk, untuk menghormati masjid, janganlah duduk kecuali salat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Sehingga para ulama menyebutkan salat di sini dimaksud adalah salat tahiyatul masjid. Nah, dalam hadis tidak disebutkan tahiyatul masjid. Sehingga ketika seorang masuk, boleh dia salat tahiyatul masjid atau dia masuk salat qabliyah ketika masuk salat zuhur misalkan, atau baina kulli adanain bahwa jais masuk padanya. Baik. Di dalam melaksanakan salat tarawih, ikhtilaf para ulama mana yang afdal, di rumah atau di masjid. Ada yang mengatakan bahwa yang afdal adalah di masjid. Karena ya sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai dia selesai, kutiba, dicatat baginya dia mendapatkan qiyamul lail. Ini dalil berpendapat bahwa mereka yang salat berjamaah di masjid, salat tarawih fahuwa afdal. Yang pertama kali yang mengumpulkan yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, salat qiyamul lail, kemudian para sahabat semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan di sini, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku ditakutkan diwajibkan atas kalian dalam qiyamul lail, ditakutkan nanti hukumnya menjadi wajib. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melaksanakan qiyamul lail fi fil masjid. Nah. Dan ini qaul jumhur ulama. Ada yang berpendapat bahwa salat tarawih afdal di fil bait. Mereka berdalilkan dengan hadis keumuman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Sebaik-baiknya salat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Dan salat tarawih masuk ke dalamnya. Salat tarawih masuk ke dalamnya. Karena itu termasuk dari salat salat sunnah. Nah. Tapi yang afdhal yang raja wallahu taala alam bahwa itu adalah umum dikhususkan dengan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan para sahabatnya. Nah, kemudian bertambah kemudian Nabi meninggalkan, Nabi ditakutkan diwajibkan, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan kembali, dan hadis ini man qama mal imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail, sehingga yang afdal wallahu taala alam bahwa fil masjid. Ada yang mengatakan afdal di rumah karena lebih khusyuk, sehingga dia bisa ketika dia membaca Al-Qur'an lebih menghayati. Kenapa? Karena tidak ada orang, mungkin dia sendiri. Nah, dan dia bisa tadabbur ketika dia membaca ayat. Nah, sehingga itu lebih khusyuk, berbeda dengan ketika salat berjamaah. Mungkin dia ketika dia menangis malu dengan orang-orang yang di sekitarnya. Wallahu taala. Nah. Dan salat di masjid mungkin lebih semangat karena dilakukan dengan banyak orang, berbeda dengan orang yang salat di rumahnya sendiri. Nah. Tapi secara keumuman wallahu taala alam, di masjid wa afdal. Qala rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay ashr awakhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlihi muttafaqun alayh. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan shadda mizarahu, beliau mengikat sarungnya, artinya yaitu jadda wajtahada fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ada yang mengartikan bahwa syadda mizarahu yaitu menjauhi istrinya sehingga beliau lebih fokus ke dalam ibadah qiyamul lail, berdalilkan dengan kalimat setelahnya yaitu wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya untuk bersama-sama melaksanakan qiyamul lail. Di dalam hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis tentang keutamaan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang di mana di sana ada malam Lailatul Qadar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan akhir-akhir dari bulan Ramadan. Dalam dan juga melaksanakan i'tikaf di dalamnya. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mencari malam Lailatul Qadar. Dan juga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istrinya untuk senantiasa bersama-sama menghidupkan malam, mencari malam Lailatul Qadar, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah merahmati seorang lelaki yang dia qiyamul lail, kemudian dia salat dan membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, dipercikkan di mukanya. Dan Nabi SAW mengatakan Allah akan merahmati seorang wanita yang dimana dia qiyamul lail, kemudian membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, dipercikkan air di wajahnya untuk senantiasa bersama-sama melaksanakan qiyamul lail, agar keluarganya pun bisa mendapatkan keutamaan dari qiyamul lail dalam mencari malam Lailatul Qadar. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.